Apa kowe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali sayang nanti memutih rambutku rapa kau luntur tresnoku wes tak copong laleke jeneng soko atiku tak kena nerang ngapusi tresno sliramu lupa bukane ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah sepul saiki kowe mlenggani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedoan liya yo wis ora popo insya Allah aku iso rilo Cintamu tetap abadi selamanya.